إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di bulan Ramadan kali ini kita akan membaca dan mentelaah Syarah Al-Usul Al-Thalathah karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala, dan syarah dari seorang Syekhah yang namanya adalah Syekhah binti Muhammad Al-Qasim. Ya, maka penulis kitab ini adalah seorang perempuan, dan ini mudah-mudahan bisa jadi motivasi bagi para akhwat dan para muslimah, bahasanya wanita pun bisa berkarya dan meninggalkan jejak manfaat dalam dunia ilmu, dan bahwasanya karya-karya yang bermanfaat, yang berkualitas, tidak hanya ditulis oleh laki-laki, namun perempuan pun tidak kalah dalam hal ini. Kita langsung di halaman ke-7, disampaikan oleh syarihah atau pensarah hafizahallahu ta'ala al-muqaddimah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Tidaklah diragukan bahasanya ilmu syar'i, agak bengong ya. Ya, tidaklah diragukan bahasanya ilmu syar'i atau ilmu agama adalah nurun lil qulubi wal absari, adalah cahaya bagi hati, demikian juga cahaya bagi pandangan, bagi penglihatan. Dan ilmu agama adalah hal yang paling mulia yang digunakan untuk mengisi waktu, untuk memakmurkan waktu. Dan ilmu agama adalah hal yang paling mulia yang digunakan untuk menghabiskan napas. Waladzatul ilmi atau waladzatul ilmi min a'dhamil ladzat, bahasanya kenikmatan ilmu ini bagi para penuntut ilmu adalah termasuk kenikmatan yang paling agung. Ini belajar ilmu agama adalah tugas para nabi, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat yang ke-79, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'alimun al-kitaba wa bima kuntum tadarusun, dan jadilah kalian rabbaniyin, para pendidik, disebabkan kalian mengajarkan kitab suci dan disebabkan kalian belajar. Makna ayat ini di Al-Mukhtasar fi Tafsir artinya kunu ulama'a amilin, jadilah kalian orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmu. Rabbani dimaknai dengan ulama'a amilin, murabbina linnasi, jadilah orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmu, yang mendidik orang lain, yang mendidik manusia. Al-muslihin li'umurihim, yang memperbaiki keadaan manusia, keadaan masyarakat, bisababi ta'limikum al-kitaba al-munazzal, disebabkan karena kalian mempelajari kitab suci yang diturunkan untuk manusia. Wa bima kuntum tadrusunahu minhu hifdzan wa fahman, dan disebabkan kalian mempelajari kitab suci tersebut bentuk belajarnya, menghafalnya dan memahaminya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita menjadi rabbaniyin, orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmu dan mendidik lingkungannya dan memperbaiki keadaan masyarakatnya. Dan ini disebabkan seorang itu bisa menjadi rabbaniyin dengan dua sebab, mengajarkan kitab suci yang Allah turunkan dan mempelajarinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahasa sesungguhnya para ulama adalah ahli waris para nabi. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Abu Dawud. Maka hal ini menunjukkan bahasanya ilmu agama itu warisan. Maka ilmu agama yang paling otentik adalah yang paling bisa dirujuk dan dikembalikan kepada apa yang diajarkan oleh nabi. Dan ini adalah wahada min a'dhamil manaqibi, dan ini adalah bagian dari kelebihan yang paling besar yang dimiliki oleh orang yang berilmu. Imam Ahmad rahimallahu taala menyampaikan, annasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarabi. Manusia itu lebih membutuhkan ilmu dibandingkan membutuhkan kebutuhan terhadap makanan dan minuman. Karena seorang itu membutuhkan makanan dan minuman dalam sehari marotan au marotain, sekali atau dua kali saja sudah cukup. Wa hajatul insani ilal ilmi bi'adadil anfasi. Sedangkan kebutuhan manusia terhadap ilmu syar'i, ilmu agama, itu sebanyak bilangan napasnya, sebanyak tarikan napasnya. Karena setiap napas manusia membutuhkan, memerlukan dibersamai oleh iman dan dibersamai oleh ilmu. Jika napas tersebut berpisah dari iman dan dari ilmu, maka jika iman dan ilmu itu telah meninggalkan manusia di salah satu napasnya, maka faqad atiba, sungguh dia binasa atau hampir binasa. Sekian kutipan dari Miftah dari Sa'adah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya belajar ilmu syar'i itu lebih mulia dibandingkan bersedekah dengan emas dan perak, puasa di siang harinya dan sholat di malam harinya. Alasannya karena manfaat ilmu itu melebar kepada semua orang, dan dengan belajar ilmu agama maka ihya uddini, berarti menghidupkan agama dan menjaga syariat supaya tidak hilang. Dan termasuk ilmu yang paling utama dan paling mulia adalah ilmu tauhid. Li'anau la hayata lil kulubi, karena tidak ada kehidupan bagi hati kecuali manakala hati tersebut mengenal Rabbnya, mengenal sesembahannya melalui mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kemudian perbuatan-perbuatan Allah, lantas watas'a dan berupaya untuk mendapatkan ridha Allah. Kemudian buku atau risalah itu buku tipis, Usul Thalatha karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala, adalah kaidah, adalah ilmu yang basic, adalah ilmu dasar yang penting ya, dalam bidang tauhid, besar manfaatnya. Dan buku ini adalah buku yang menjadi sasaran perhatian para ulama dan mahalul ihtimam, sasaran perhatian dari orang-orang yang min ahlil ilmi wa ammatihim, orang yang berilmu ataukah di awamnya. Waqad kataballahu lahal qabula, dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan buku ini satu buku yang qabul. Menjadi buku yang, kalau terjemah bebasnya ya, menjadi buku yang monumental. Ini terjemah bebasnya, Allah jadikan buku ini buku yang qabul, buku yang monumental, yang tidak hilang ditelan oleh zaman. Ini, itu al-qabul, qabul itu diterima, itu diterima oleh kaum muslimin, artinya tetap eksis, tercetak, dipelajari, dikaji, itu al-qabul. Sehingga pencetakannya tidak pernah berhenti. Maka Allah jadikan buku ini adalah buku yang monumental di tengah-tengah umat. Maka orang-orang yang bertauhid, mereka berlomba untuk menghafalnya, memahaminya, dan mengamalkannya, baik dari kalangan Arab ataupun non-Arab, baik anak kecil ataupun orang-orang dewasa. Buku ini atau matan dari buku syarah ini, yaitu Usulul Thalatha, itu memuat al-usul, hal-hal mendasar yang wajib diketahui oleh setiap manusia, yaitu tiga hal mendasar: mengenal Rabbnya, mengenal Allah, mengenal agama, dan mengenal Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiga permasalahan ini adalah tiga hal yang akan ditanyakan kepada seorang hamba di alam kuburnya. Maka siapa yang mengenali tiga hal ini dengan dasarnya, dengan dalilnya, setelah itu dia berjalan ala dawiha, dengan cahayanya, dengan perspektifnya dalam kehidupan ini, maka akan diberi ilham di alam kuburnya untuk bisa memberikan jawaban yang tepat. Allah Ta'ala berfirman, wa man kana fi hadhihi a'ma fawa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang dalam kehidupan di dunia ini dia buta, dalam tanda kutip, yaitu buta hatinya, maka di akhirat maka dia akan buta dan lebih sesat jalannya. Dan karena pentingnya buku tipis ini, yaitu Risalah Al-Usul Al-Thalathah, dan besarnya manfaatnya, maka kutulis penjelasan untuk buku ini, maaf meskipun aku mengakui sedikitnya bekalku dan sedikitnya barang daganganku, itu maksudnya bekal ilmuku, setelah itu aku sodorkan kepada Syekh Nasir Abdul Karim Al-Aql, kemudian beliau pun berkenan dengan penuh bimuroja'atiha untuk mereview buku ini atau sarah ini, dan masykuran, dan diucapkan terima kasih kepada beliau. Dan aku mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah memberkahi ilmu beliau dan amal beliau, yaitu Syekh Al-Aql, dan meninggikan derajatnya fil iliyin di surga, sebagaimana aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan manfaat kepada aku dengan amal ini, yaitu bihada syarah, syarah ini yauma liqaihi, di hari perjumpaan dengannya. Dan semoga Allah memberikan manfaat dengan karya ini siapa saja yang membacanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita semua keikhlasan wa husna ittiba, dan bisa mengikuti Nabi dengan sebaik-baiknya. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaihi. Sunya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mewujudkan hal tersebut dan kuasa untuk mewujudkannya. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam. Kata batfu Syekhah bintu Muhammad Al-Qasim. Kemudian kita masuk pada tarjamatu mu'alifil usuli thalathati, biografi penulis al-usul al-thalatha, yaitu Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu. Nasab dan tumbuh kembang beliau. Beliau adalah al-imam, imam artinya banyak yang mengikuti, al-mujaddid sang pembaharu, Muhammad Ibn Abdul Wahab Ibn Sulaiman Ad-Damimi, lahir di tahun 1115 Hijriah di negeri yang disebut dengan Uyainah, min Ardin Najd, bagian dari daerah Najd, karena Jazirah Arab itu terbagi menjadi beberapa daerah besar. Ada Najd, ada Tihamah, ada Hijaz, Mekah dan Madinah disebut Hijaz. Ya, maka ini itu Najd. Dan ayahnya, ayah beliau adalah seorang qadhi, seorang hakim di pengadilan fiha di negeri Uyainah. Dan beliau sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz sebelum sampai umur 10 tahun. Ya, maka artinya kalau di tempat kita artinya beliau bukan seorang anak kecil yang suka main-main. Sukanya belajar. Bukan orang yang bukan anak yang nangis jika kemudian diajak belajar, ya. Sehingga bisa menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya sebelum umur 10 tahun. Jadi sebelum lulus SD. Ini dalam bahasa kita belum lulus SD sudah hafal Al-Quran 30 juz. Wakana dan adalah beliau adalah seorang yang tajam pemahamannya. Sehingga keluarganya pun terkagum-kagum karena kecerdasan dan kecerdasannya. Maka sejak kecil sudah nampak kalau ini calon ulama. Dengan kecerdasannya, dengan ketekunannya, hobi belajarnya. Dan beliau adalah seorang yang rajin mutola'ah, berarti seorang yang kutu buku, rajin membaca. Dia rajin membaca buku tafsir, buku-buku hadis, dan secara khusus buku-buku karya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim rahimahumullah ta'ala. Sehingga Allah lapangkan dadanya untuk mengenal tauhid, untuk mengenali tauhid dan mewujudkannya dan mengetahui pembatal-pembatalnya. Beliau belajar tekun belajar pada orang tuanya sendiri, pada ayahnya. Karena ayahnya seorang qadhi, berarti seorang ulama, ulama negerinya. Qadhi di negerinya berarti ulama di negerinya. Kemudian mengadakan perjalanan untuk belajar ke Basrah, Hijaz, Hijaz seperti Mekah Madinah, ke Al-Ihsa dan yang lainnya. Untuk berbekal min thalabil ilmi, untuk mencari bekal dengan menuntut ilmu melalui para ulama-ulama negeri-negeri yang tadi disebutkan. Kemudian dakwah beliau. Beliau melihat mayoritas manusia dalam ketidaktahuan tentang tauhid dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala beliau berhaji di Baitullah Al-Haram, ke Ka'bah, beliau berdiri di dekat Multazam. Multazam adalah daerah di Ka'bah antara Hajar Aswad sampai pintu Ka'bah. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan agama ini, menampakkan Islam yang benar, dan memberikan karunia berupa al-qabul, diterima oleh manusia. Kemudian perjumpaan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dengan Imam Muhammad Ibn Saud, Allah kabulkan doanya. Maka setelah beliau mengadakan rahala melakukan perjalanan meninggalkan Huraimalah dan Uyainah, beliau tiba di Dar'iyah. Maka beliau disambut oleh Al-Imam Muhammad Ibn Su'ud bil-Qabul, disambut dengan penerimaan dan mengadakan perjanjian dengan beliau Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab untuk memberikan pembelaan. Maka Syaikh Muhammad Ibn lantas kemudian menyingsingkan lengan baju dalam berdakwah, mengajak pada tauhid, mengesakan Allah dan wa ifradih bil ibadah, mengesakan Allah dalam beribadah dan syariat-syariat Islam yang lain. Sa'ir artinya yang lain, melarang kemusyrikan, menyekutukan Allah, wa sa'iril muharramat dan hal-hal haram yang lain. Kemudian karya-karya beliau, beliau menulis banyak karya yang terkenal, yang tersebar, syarat manasinya berjalan, yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Dengan karya-karya tersebut, Allah memberikan manfaat kepada banyak orang sampai hari ini. Di antaranya adalah Kitab Tauhid, ada Kasyf Syubhat untuk membantah dalih-dalih para penyembah kubur, dan Fadailul Islam, Usul Thalatsah dan yang lainnya. Beliau wafat di tahun 1206 Hijriah dalam usia hampir 92 tahun, yang usia tersebut beliau habiskan qodoha, beliau habiskan usia yang panjang ini atau cukup panjang ini karena 90-an tahun dalam mendakwakan tauhid dan mengajarkan perkara agama kepada manusia dan meninggikan bendera agama. Kemudian catatan kaki, subhatun waratu alaiha, subhat dan sanggahan untuk subhat tersebut. Hunaka fi ba'dil bilad, di sebagian negeri, hunaka artinya di sana, tapi terjemah bebasnya hunaka itu ada, terjemahnya ada di sebagian negeri, adanya orang-orang yang yarmi menuduh, orang yang mengajak kepada tauhid dan membuang ke kesyirikan akan dituduh dengan tuduhan Wahabiyah. Famal qawlu fi hadza, maka apa komentar Anda tentang hal ini? Ini pertanyaan ditujukan pada Lajnah Daimah. Jawaban para ulama yang duduk di Lajnah Daimah, Wahabiyah adalah satu kata yang digunakan oleh musuh-musuh orang yang tidak suka dan membenci Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala. Ya, label yang diberikan kepada dakwah beliau yang mendakwahkan untuk memurnikan tauhid dengan min meninggalkan al-bida'i, berbagai macam bid'ah dan kemusyrikan, dan membuang semua jalan-jalan beragama kecuali jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maksud mereka mendalika dengan dari label Wahabiyah itu adalah agar membuat manusia lari dari dakwah yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad dan menghalangi manusia untuk tidak menerima apa yang beliau dakwahkan. Walakin la yaduru hadzalika, namun label tersebut ternyata tidaklah membahayakan dakwah beliau. Bal zadaha intisharan fil afaq, bahkan dengan label tersebut malah menyebabkan dakwah beliau tersebar di berbagai penjuru dunia. Wa syauqan ilaiha, bahkan orang pun semakin malah merindukan atau penasaran dengannya, yaitu orang-orang yang Allah berikan taufik untuk mengkaji lebih dalam, ziyadatul bahthi, untuk mengkaji lebih dalam mahiyah, mahiyah itu hakikat, mengkaji lebih dalam hakikat dakwah beliau. Wama hakikat dakwah beliau dan apa yang dituduhkan dan apa yang menjadi dasar berupa dalil Al-Quran dan hadis yang sahih. Fastadda tamasukuhum biha, maka semakin kencanglah orang memegangi dakwah beliau dan menggigitnya, menggigitnya erat-erat. Wa akhadu, dan mulailah mereka mengajak banyak orang kepadanya pada dakwah yang beliau sampaikan. Walillahilhamdu. Kemudian ketidaktahuan banyak orang tentang hakikat dakwah yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahab, Syaikh Muhammad ibn Ibrahim, Mufti Saudi sebelumnya, sebelum Syaikh Ibn Bas rahimallahu ta'ala, setelah menyebutkan imkani nasyid dakwah, satu hal yang memungkinkan untuk menyebarkan dakwah, mengajak orang kepada agama Allah, walau bitariqati tanakul, meskipun harus dengan berpindah-pindah, wa siyahah, dan mengadakan perjalanan dan menjelaskan hakikat apa yang didakwakan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka beliau setelah menyebutkan hal di atas, beliau mengatakan, wa an aku sul'ana qissata, dan saat ini akan aku sampaikan kisah Abdurrahman Al-Bakri min ahli Najd. Dia adalah orang Najd. Kan awalan, di awal pertama kalinya dia adalah bagian dari penuntut ilmu yang belajar kepada Al-Am, kepada paman, yaitu mungkin pamannya Syekh Muhammad bin Ibrahim, yaitu Syekh Abdullah ibn Abdul Latif dan yang lainnya. Kemudian beliau badalahu, beliau memiliki ide, mendapatkan ide, pada itu nampak, nampak baginya, yang dimaksud nampak di sini terinspirasi, muncul inspirasi, muncul ide. Itu disebut di bahasa Arabnya dengan nampak, summa badalahu, nampak bagi beliau, artinya muncul inspirasi. Maka beliau kemudian setelah belajar, kemudian beliau punya inspirasi untuk membuka madrasah, lembaga pendidikan di Oman. Berarti Oman di Yordan. Beliau ajarkan padanya di tauhid, dan lembaga tersebut beliau buka dari penghasilan beliau pribadi. Al-khas di sini pribadi. Al-khas itu dalam bahasa Arab bisa artinya khusus, bisa artinya mengkerucut, bisa artinya sempit, bisa artinya pribadi. Perpustakaan pribadi bahasa Arabnya maktabah khasah. Perpustakaan umum maktabah ammah. Perpustakaan pribadi maktabah khasah. Maktabah khasah jangan diartikan perpustakaan khusus. Ini enggak nyambung. Maktabah khasah artinya perpustakaan pribadi. Maka itu dibiayai pesantren tersebut atau lembaga pendidikan tadi dibiayai dari kantong beliau sendiri, dari penghasilan beliau sendiri. Faida farah mafiyadihi, jika duitnya habis, jika habis harta yang ada di tangannya, duitnya habis untuk keperluan operasional lembaga pendidikan yang beliau dirikan. Akhadha bito'atan min ahadin, maka beliau ngambil barang dagangan dari seseorang, kemudian safar ke India. Warubama akhadha nisfa sana fil Hindi, dan bahkan boleh jadi beliau di India selama setengah tahun lamanya. Masya Allah ya, perjuangan untuk menghidupi satu lembaga pendidikan. Kemudian qala Syekh Bakri, maka Syekh Bakri tadi beliau orang Oman ya, beliau mengatakan, saya tinggal Bijiwar di dekat satu masjid di India. Wakana fihi mudaris, di masjid tersebut ada ustadz pengajar. seorang pengajar. Dan idza faraha min tadrisihi, jika guru ini telah selesai mengajar, maka maka beliau kemudian mencaci maki dan melaknat Ibn Abdul Wahab. Itu jadi wirid harian beliau. Ini jadi wirid harian beliau. Habis ngajar di masjid, di masjid juga dia mencaci maki dan melaknat Muhammad bin Abdul Wahab. Wa idza kharaja min al-masjid, jika beliau keluar dari masjid, maka beliau marabi, melewatiku, mungkin melewati rumahku, karena beliau tinggal di dekat masjid. Pulang dari masjid mesti lewat, karena tadi mungkin rumah kontrakan siapa, Abdurrahman Al-Bakri tadi ada di samping masjid. Wakal, dan sang ustadz ini mengatakan, saya pintar ngomong berbahasa Arab, namun aku ingin mendengarnya dari orang Arab langsung. Dan akhirnya ya, karena beliau ingin supaya melatih bahasa Arabnya, ngobrol sama orang Arab, akhirnya beliau yashrabu min indi ma'an baridan. Beliau kemudian duduk dan minum air di rumahku. Dan ahammani ma yaf'alu fi darsihi, menyusahkanku, menggalaukanku, membuat aku galau perbuatan beliau kalau ngajar. Apa yang beliau lakukan dalam ketika beliau ngajar? Fahtaltu, maka aku mencari hilah, maka aku mencari hilah, trik gimana supaya bisa mengoreksi. Namun ini kiai, ini ulama di kampung itu. Maka akhirnya ketemu cara, bi anta autuhu, aku undang beliau, ya mungkin pas lewati undang untuk mampir. Wa akhadtu kitab tauhid, dan aku ambil matan kitab tauhid, kemudian aku cabut covernya. Kemudian aku letakkan di rak yang ada di rumahku. Qabla maji'i, sebelum beliau datang, sudah disiapkan itu. Maka falamma hadara, setelah beliau hadir, beliau datang ke rumah, maka akhadal kitaba, beliau mengambil buku tersebut dan membacanya. Waqal, kemudian komentar, liman hadal kitabu, siapa penulis buku ini? Hadit tarajimu, judul tarajim jamak dari tarjamah. Tarjamah di sini artinya judul bab. Ini tarjamah bisa artinya biografi, tadi kita baca tarjamah Syaikh Muhammad. Tarjamah bisa juga artinya judul bab. Ya, judul-judul bab, ya, awanin judul-judul, itu maksudnya judul-judul bab. Itu mirip dengan judul babnya Sahih Bukhari. Hada, buku ini wallahi, kata beliau, hada wallahi nafasul Bukhari, ini napasnya napas Bukhari, ini napasnya napas Bukhari, gayanya gaya Bukhari. Maka kultu, aku katakan, ya, bagaimanakah kalau kita pergi ke tempat Syekh Al-Ghazawi untuk kita tanyakan pada beliau siapa penulis buku ini. Ya, dan Syekh Ghazawi itu adalah pemilik toko buku. Fatakhalna alih, akhirnya berdua berangkat untuk menemui, berangkat ke toko buku menemui Syekh Al-Ghazawi. Fakultu li Ghazawi, kemudian kukatakan kepada pemilik toko buku namanya Al-Ghazawi. Karena indi awraqun, saya punya kumpulan kertas. Syekh ini bertanya kepadaku, man hiya lahu? Ya, kertas-kertas ini karya siapa? Fafahima Al-Ghazawi Al-Murada. Al-Ghazawi faham apa yang dimaksudkan. Fanada, maka beliau kemudian menyeru, memanggil ini mungkin karyawannya. Fanada, man ya'ti bi kitabi majma'ati tauhid? Siapa yang bisa ya mendatangkan padaku kitab majma'atut tauhid? Fa'ata biha, maka beliau pun datang dengan membawa majma'atut tauhid. Ini satu ada satu kitab yang majma'atut tauhid, itu isinya kumpulan matan. Matannya ya karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Atau sebagian lagi anaknya atau kemudian muridnya. Ada satu kitab tebal dulu, ada kitab Majmu'atut Tauhid. Faqabala bainahuma, kemudian beliau melakukan perbandingan di antara keduanya. Ini buku yang sudah dirobek covernya dengan kitab Majmu'atut Tauhid. Ini kitab yang mana ini, yang dari sekian banyak yang ada di situ. Fakal, akhirnya pemilik toko buku mengatakan, hadali Muhammad ibn Abdul Wahab. Ini yang tidak ada covernya ini karya Muhammad ibn Abdul Wahab. Fakala al-alim al-Hindi, maka ulama Hindia tadi, maka beliau mengatakan muhdiban, dalam keadaan marah. Bisautin alin, dengan suara yang keras, teriak. Al-kafir. Muhammad bin Abdul Wahab, al-kafir. Yang kafir itu. Atau kemudian ini bukan tanya ya. Ini dikatakan, ini karya Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian direspon, al-kafir. Fasakatna. Kami cuma merespon dengan diam saja. Orang emosi, enggak perlu dilayani. Emosi dilayani nanti tambah emosi. Ya sudah, biarkan beliau meluapkan amarahnya. Wasakata qalilan. Dan beliau diam sejenak. Thumma hada'a ghadabu. Kemudian marahnya itu berubah, sudah tenang. Fastarja'a. Setelah itu beliau istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Thumma qal, kemudian, kau yang demikian benci sama saya Muhammad, bahkan memberikan label padanya kafir, melaknatnya setiap hari. Ini, beribadah kepada Allah dengan melaknatnya setiap hari. Mengatakan, in kana hadzal kitabu lahu faqad dhalamnahu. Akhirnya objektivitas beliau keluar. Beliau mengatakan bahasanya, jika buku ini memang karya beliau, sungguh kami telah zalim padanya. Akhirnya ada perubahan signifikan pada beliau, sang kiai besar ini. Thumma innahu sara kulla yawmin yada'u lahu wa yada'u ma'ahu talamidhuhu. Dan akhirnya jadilah beliau berubah setiap hari mendoakan kebaikan untuk saya Muhammad. Ya, wiridnya ganti. Ya, kalau kemarin setiap hari di masjid wiridnya adalah melaknat Muhammad bin Abdul Wahab. Ini ganti setiap hari mendoakan kebaikan untuk Muhammad bin Abdul Wahab. Dan murid-muridnya yang hadir di masjid pun juga ikut mendoakannya. Watafaraqat talamidhu lahu fil Hindi. Dan murid-murid beliau itu tersebar di India. Dan mereka semua mengikuti jejak gurunya. idza farahu minil qiraati, jika selesai ngajar, selesai baca kitab, maka semua murid-murid sang ulama tadi sama da'au jami'an li Syekh Ibn Abdul Wahab. Maka semuanya ikuti gaya gurunya dan mendoakan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Maka di sini kita jumpai pelajaran penting sekali tentang hikmah dalam dakwah. Maka yang namanya pesan-pesan kebaikan itu disampaikan dengan strategi, dengan trik gitu, dengan siasat, terlebih lagi dengan orang-orang yang punya kedudukan, minimal kedudukan di mata pengikutnya, di mata murid-muridnya. Maka kita lihat strategi dakwah yang sangat bagus dari Syekh Abdurrahman Al-Bakri. Beliau kemudian maka mendakwai orang yang punya kedudukan, orang yang punya posisi, orang yang dihormati, beda dengan mendakwai orang yang tidak punya kedudukan, tidak punya posisi. Maka harus ada strategi yang dipakai. Gimana kepada orang-orang semacam ini tidak ada kesan menggurui, tidak ada kesan mendikte. Non beliau yang mencari dan memutuskan. Nah, kita yang membantu mendakwainya dengan membantunya untuk mengarahkan. Tapi tidak mendoktrin, tidak mendikte, tidak memaksa gitu. Cuma tadi ada buku kitab beliau suka mencaci maki Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian gimana disodorkan di matanya ada buku. Maka orang yang berilmu suka buku, ini kok ada buku apa ini di meja atau di ini dekat meja, penasaran ingin dilihat-lihat, kok menarik. Dan ya, apalagi kemudian beliau bahkan sangat tertarik judulnya itu napasnya napas Bukhari, masya Allah, pujian yang luar biasa. Dan menariknya Syekh Abdurrahman Al-Bakri ini, itu beliau tidak kemudian menggunakan lisan beliau untuk ini karya Syekh Muhammad, padahal beliau yang merobek, tapi pakai muter dulu nih. Ayo kita ke toko buku, ayo kita temui pemilik toko buku, kita tanya siapa sih penulisnya. Sama sekali maka sehingga yang ngomong bukan orang dari Arab gitu kan. Yang ngomong sama-sama orang India gitu. Wah, ini karya Muhammad bin Abdul Wahab. Dan kemudian ketika orang kemudian mencaci maki karena emosi, dibiarkan. Orang yang sedang marah kemudian direspon, ya tidak ada manfaatnya. Nanti marah tambah marah. Biarkan beliau untuk berpikir, merenung, hanya bisa istirja. Bisa mengakui kalau telah terjatuh dalam musibah, mencaci orang yang tidak selayaknya dicaci. Ya, kemudian kita masuk pada matan. Perlu diketahui bahasanya salah satu usul atau usul salasa ini memiliki beberapa mukaddimah. Mukaddimah pertama, dan mukaddimahnya ada juga rosail. Rosail tadi buku tipis. Mukaddimah pertama adalah al-masail al-arba. Qala al-mu'allif rahimallahu taala bismillahirrahmanirrahim. Penjelasannya, muhtawa artinya isi dari risalah ul-usul salasa. Risalah al-usul salasa tahwi memuat usulan azimatan. Hal-hal yang mendasar, yang sangat penting, yang merupakan pokok agama, yaitu akidah. Memuat kaedah-kaedah penting dalam akidah. Dan buku ini memuat qismain ala qismain, bisa kita katakan ada dua bagian. Yang pertama adalah tamhid pengantar. Di pengantarnya ada tiga mukaddimah. Di pengantarnya ada tiga mukaddimah, yaitu yang pertama masailul arba, kemudian yang kedua masail thalath, kemudian yang ketiga tentang apa itu hanifiyah. Kemudian baru yang kedua isinya dan intinya, yaitu membicarakan topik yang karenanya penulis menulis buku ini. Kemudian wayatadhamman, dan mengandung penyebutan tiga hal yang mendasar secara global dan rinci. Dan secara ringkas memuat mengenal al-mursil, mengenal dengan baik al-mursil yang mengutus, yaitu Allah. Kemudian mengenal arisalah yang dibawa oleh utusan, yaitu dinul Islam. Dan mengenal sang Rasul, orang yang diutus, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiga masalah inilah yang akan ditanyakan kepada mayit, orang yang sudah meninggal dunia di alam kuburnya. Maka mu'alif rahimahullah ta'ala mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Beliau mu'alif Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala membuka bukunya dengan basmalah karena sebab dan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, meneladani kitabullah, meneladani Al-Quran, kitab Allah Azza wa Jalla, di mana Al-Quran dimulai dengan bismillah di surat Al-Fatihah. Demikian juga setiap surat dari Al-Quran dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim kecuali suatu taubah. Kemudian yang kedua, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tulisan-tulisan dan dalam surat-surat beliau. Maka beliau memulai tulisannya dengan basmalah di awal surat-surat beliau. Pada saat beliau tulis, yang dimaksud dengan beliau menulis artinya beliau nyuruh orang untuk nulis. Hinama yaktubu, ketika Nabi menulis. Yang dimaksud dengan Nabi menulis adalah Nabi nyuruh orang untuk menulis. Dan ini satu hal yang biasa, dan ini bukan takwil. Sebagaimana kemudian presiden membangun jalan tol, ya bukan presiden yang kemudian yang bikin jalan tol. Maksudnya presiden nyuruh bikin jalan tol, gitu ya. Tapi bahasanya membangun jalan tol. Presiden mengeluarkan misalnya kepres. Siapa yang mengeluarkan? Nulis, ngetik. Nulis, ngetik, sekretaris, orang lain. Presiden cuma nyuruh saja. Tanda tangan paling banter. Maka hina mayaktubu, ketika Nabi menulis. Yang dimaksud ketika Nabi menulis artinya nyuruh juru tulis untuk menulis. Ilal muluk, kepada para raja dan kepada orang-orang di berbagai macam aktaril ardi, berbagai daerah di muka bumi, mengajak mereka kepada Islam. Imaya dulu, maka ini semua menunjukkan bahasanya memulai dengan basmalah adalah sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam ketika menulis surat ke Bilqis Ratu Saba. Beliau buka suratnya innahu min Sulaiman, surat ini dari Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Isi suratnya, jangan sombong padaku, datanglah engkau padaku dalam keadaan menyerahkan diri. Ya, kemudian yang ketiga, alasan ketiga mengikuti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya kullu amrin dhibalin, setiap perkara penting yang tidak dimulai bidzikrillahi, dengan menyebut Allah, maka perkara tersebut abtar, terpotong. Yang dimaksud terpotong artinya kurang berkahnya. Wahuwa, dan perkara tersebut meskipun selesai secara indrawi, namun tidak sempurna secara makna dan hakiki. Ya, boleh jadi perkaranya tersebut selesai secara kenyataan, secara indrawi, namun tidak selesai dan tidak sempurna secara makna dan hakiki. Ya, kita lihat di catatan kaki. Suyuti menisbatkan hadis ini di kitabnya Ajami' Shaghir. Ya, Jami' Shaghir karya Suyuti. Itu dinisbatkan hadis ini sebagai riwayat rohawi. Waqad akhraja al-hadisa, dan rohawi telah mengeluarkan atau meriatkan hadis ini bi turukin kathiratin muta'adidatin, dengan jalur yang banyak dan berbilang. Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, hadal hadis-hadis ini diperselisihkan keabsahannya. Ada ulama yang menilainya sahih dan wa'tamadahu, dan menjadikannya sebagai pegangan, semacam Nawawi, dan ada juga ulama yang mendhaifkannya. Namun secara umum, kata Syaikh Ibnu Utsaimin, talaqqal ulama hadal hadisa bil qabuli. Para ulama merespon talaqqa, merespon hadis ini dengan menerima dalam bentuk di mana-mana dikutip hadis ini. Dan mereka meletakkan hadis tersebut di kitab-kitab mereka. Maka apa makna hal ini? Yadulu ala anna lahu asla. Bahasanya ini menunjukkan kalau hadis ini punya asal, yang punya sumber yang bisa dipercaya. Ini dinukil dari Hamish. Hamish itu catatan kaki, footnote. Dari Hamis catatan kaki Syarah Al-Usul yang dikutip oleh sini. Ya, namun asalnya perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin ini bisa dijumpai di Kitabul Ilmi karya Syaikh Ibnu Utsaimin. Kemudian alasan yang keempat dibukanya buku ini dengan bismillah adalah dalam rangka mendapatkan keberkahan dan bentuk isti'anah meminta tolong dalam mayahtamu bihi, untuk sesuatu yang mendapatkan perhatian. Bismillah baknya adalah isti'anah. Baknya ada tabaru. Ini bak, contoh bak isti'anah, contoh yang lainnya adalah aktubu bil qalami. Ini aktubu bil qalami, baknya di situ isti'anah. Sehingga aktubu bil qalami, aku menulis dengan minta bantuan pena. Maka bismillah di sini maknanya sebagaimana bismillah di apa di aktubu bil qalami. Itu fungsinya untuk isti'anah, untuk meminta tolong, untuk menggunakan sesuatu. Maka di sini berarti bismillah saya minta tolong kepada Allah. Watabaruk dan mencari berkah. Sehingga makna ucapan bismillah, abda'u kitabi musta'inan billahi. Aku memulai bukuku ini dengan meminta tolong kepada Allah. Dan segala perkara jika Allah Jalla wa'ala tidak menolongnya, baik itu perkara yang penting ataupun perkara yang tidak penting, maka tidak akan selesai dan tidak akan yatahassal minhu ala ta'ilin, ta'ilin manfaat, dan tidak akan mendapatkan manfaat karenanya atau darinya. Kemudian yang kedua adalah mutabarik, mutabarikan bismillah, dan buku ini aku tulis dalam rangka mencari keberkahan dengan nama Allah. Dan Allah adalah nama yang penuh berkah. Jika nama Allah disebutkan pada sesuatu, maka sesuatu tersebut akan mendapatkan berkah dan mendapatkan tambahan. Oleh karena itu ketika hewan disembelih dengan menyebut nama Allah, maka diberkahi. Maka oleh karena itu ketika suami istri melakukan hubungan biologis dengan menyebut nama Allah, maka seandainya punya anak, anaknya diberkahi dan dijaga. Maka itu di antara hal yang menunjukkan bahasanya nama Allah adalah nama yang penuh dengan keberkahan. Dan Allah adalah zat yang jika seorang itu minta tolong bihi dengan namanya, maka Allah akan menolongnya jalla wa'ala. Fahiyya, maka bismillahirrahmanirrahim adalah muqaddimah yang matla', matla' itu awal atau ya muqaddimah yang sangat penting untuk berbagai macam buku dan risalah, surat atau buku tipis. Maka seorang hamba minta tolong kepada Allah di awalnya dan mencari keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan hal ini, maka orang-orang yang memulai karya-karya mereka dan buku-buku mereka tidak memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka mereka meninggalkan sunnah Nabi, meninggalkan meneladani kitab Allah Azza wa Jalla. Dan rupanya boleh jadi hal tersebut menjadikan sebab buku-buku mereka dan karya-karya mereka ini tidak mengandung keberkahan. Ya, kalimat ini bismillahirrahmanirrahim tidak boleh ditulis sebelum syair yang isinya mengejek atau isinya celaan. Tidak pula ditulis sebelum kalimat yang isinya cacian, celaan dan cacian atau kata-kata yang jelek. Adapun syair yang bagus, yang bersih, maka tidak mengapa dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tentang nama Allah, Allah adalah alamun alal bari, adalah nama diri untuk sang pencipta jalla wa'ala. Dan Allah artinya al-ma'bud bilhaq, yang berhak untuk disembah. Karena dia Allah adalah Rabb yang sempurna, yang dicintai, yang berhak untuk mendapatkan ibadah semata dia subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman adalah salah satu nama khas Allah Azza wa Jalla yang tidak boleh yutlak, yang tidak boleh digunakan untuk selain Allah. Wa wa akhasul asma'i ba'dallahi, dan dia adalah nama yang paling khas, nama Allah yang paling khas setelah Allah, setelah nama Allah. Maka di sini kita jumpai bahasanya nama Allah itu ada nama khas dan ada nama yang bukan merupakan nama khas. Artinya boleh diberikan kepada makhluk. Sehingga misalnya Allah berikan gelaran untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gelaran Rahim di akhir surat At-Taubah. Berarti Rahim itu bukan nama khas Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga misalnya Hakim, itu bukan nama khas Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada sahabat yang namanya Hakim ibn Hizam, sepupunya Khadijah, dan Nabi tidak mengganti namanya. Maka ini menunjukkan bahasanya Hakim itu bukan nama khas bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau Ar-Rahman, Ar-Rahman itu nama khas Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh digunakan untuk selain Allah. Bahkan disampaikan ini nomor kedua setelah Allah. Allah kemudian bawahnya adalah Rahman. Dan makna Rahman artinya zat yang memiliki kasih sayang yang luas dan luas. Menyayangi semua makhluk di dunia. Karena Rahman itu mengikuti wazan fa'lan. Dan fa'lan itu dalam bahasa Arab menunjukkan luas dan penuh. Semakin misalnya rajulun ghadban. Ghadban artinya imtala'a ghadban. Penuh amarah. Amarahnya amarah yang penuh. Kemudian dan di antara jejak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, sayangnya Allah dengan hamba-hambanya adalah mengutus para rasul dan menurunkan berbagai kitab suci. Sehingga Allah katakan, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu. Lanjutannya ayat, "Huda wa rahmah." Ini sebagai petunjuk dan itu kasih sayang. "Wa busra lil muslimin," dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Maka diutusnya Rasul, diturunkannya kitab suci adalah bentuk rahmah, bentuk bentuk real dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ini disampaikan bahasanya Al-Qur'an itu tibyanan likulli syai, menjelaskan segala sesuatu. Dan penjelasan Al-Qur'an terhadap segala sesuatu itu ada dua macam. Yang pertama adalah penjelasan detail. Ya, maka ada sebagian hal-hal di Al-Qur'an dijelaskan secara detail, di antaranya adalah pembagian waris. Ya, atau sejumlah kegiatan ibadah haji. Ya, atau beberapa hal, beberapa hukum terkait puasa. Itu penjelasannya detail. Kemudian yang kedua ada penjelasan global dengan memberikan kaedah, semacam kaedah wajib taat Rasul. Ya, semacam kaedah bertanya kepada orang yang berilmu ketika tidak tahu. Ya, dan beberapa kaedah-kaedah yang lain. Ya, kemudian di antara bentuk jejak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tadi yang pertama mengutus para rasul. Dan Allah syariatkan bagi mereka syariat ini. Allah wajibkan dalam syariat ini dan Allah larang. Allah wajibkan sejumlah hal dan Allah larang sejumlah hal. Fahahiya, maka diantaranya adalah ibadah sholat. Ibadah sholat adalah a'zamu rahmatin minallahi. Adalah rahmat Allah yang terbesar untuk hamba-hambanya yang beriman. Ya, sholat adalah penghubung antara hamba dengan Rabbnya. Dan hiburan bagi hamba. Dan unsun itu nyamannya hati. Nyamannya hati dengan sang pencipta. Abu Bakar Al-Muzani mengatakan, man misluka ya bena Adam, wahai manusia, siapakah yang semisal denganmu? Khuliya bainaka wa bainal ma'i wal mihrabi. Engkau dibiarkan dengan air dan mihrab, tempat ibadah. Tidak dihalangi, dibiarkan, tidak dihalangi dengan air, tidak dihalangi dengan tempat ibadah. Jika engkau mau, maka engkau tatoharta, engkau bisa bersuci, berwudu. Setelah itu, takhalta ala rabbika. Engkau bisa berjumpa dengan Rabbmu Azza wa Jalla. Tanpa, tidak ada antaramu dengan dia Allah turjuman, penerjemah. Tidak pula ada hajib. Yeah. Hajib itu adalah orang yang mengatur siapa yang bisa bertemu dengan penguasa. Hajib itu adalah orang yang mengatur siapa yang bisa ketemu dengan penguasa. Dia yang menyeleksi. Dia yang menjadwalkan. Ketemu dengan khalifah, ketemu dengan gubernur. Maka kalau mau, dia yang mengatur. Tidak boleh hadir. Tidak boleh ketemu. Misalnya Bapak Presiden sedang sibuk, tidak bisa diganggu. Ini yang ngatur. Atau bisa ketemu. Nanti dijadwalkan hari sekian, hari ini, tanggal sekian, jam sekian. Itu namanya haji. Dan Nabi dan empat khulafa rasyidin itu tidak memiliki haji. Tidak memiliki haji. Kemudian mulai ada haji di masa Bani Umayyah. Ya, menimbang kemaslahatan keselamatan khalifah, maka kemudian ada hajib. Ya, karena empat khulafa ar-rasyidin, ya, mereka kemudian selain Abu Bakar, semua mereka punya permasalahan dengan orang-orang yang menjumpainya. Umar terbunuh, Utsman dibunuh orang, Ali kemudian mendapatkan percobaan untuk dibunuh. Sehingga di masa Bani Umayyah kemudian para khalifah kemudian memiliki hajib. Mereka sekaligus pengawal. Hajib ini sekaligus fungsinya pengawal. sekaligus mengatur siapa yang bisa ketemu dan siapa yang tidak bisa ketemu, siapa yang boleh ketemu dan siapa yang tidak boleh ketemu. Nah, maka ketika orang itu sholat berjumpa dengan Allah, tidak ada antaramu dengan Allah turjuman, penerjemah bahasa, tidak pula ada hajib yang menghalangi untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada faedah di catatan kaki pertama, para ulama berselisih pendapat tentang Ismullahil A'zam. Tentang nama Allah yang paling agung. Yang Nabi katakan tentang nama Allah yang paling agung, jika ada seorang berdoa dengan nama tersebut, ajabah pasti Allah kabulkan. Dan Ismullah al-A'zam ini banyak cerita-cerita anehnya kalau di dunia sufiyah. Kalau di dunia sufiyah itu di antara sumber cerita-cerita aneh tentang masalah Ismullahil A'zam. Nah, ini satu hal yang merupakan ranah ilmiah di antara para ulama, dan al-aqwalin katsira, ada banyak pendapat tentang hal ini. Asharul aqwal, pendapat yang paling populer fitain untuk menentukan Ismullahil A'zam adalah nama Allah itu sendiri. Alasannya karena Allah melarang adanya seseorang yang bernama dengan nama Allah ini. Ya tasamma bi ahadun min khalqihi. Allah melarang satu pun makhluknya bernama dengan nama ini, yaitu nama Allah. Ditambah nama ini memuat dua kalimat syahadat. Nama ini yaitu Allah, itulah yang memuat dua kalimat syahadat. Atau dua kalimat syahadat memuatnya. Wabida dengan nama Allah Subhanahu wa taala ini berbagai macam kewajiban dibuka dan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzu bihi minasyaitani. Dan orang minta perlindungan kepada meminta perlindungan dari gangguan setan pakai nama Allah. A'udzu billahi minasyaitani billahi. Pakai nama Allah. Dan dengan nama Allah dibukalah berbagai hal. Wa ilaihi tudafu jamil asma. Dan semua nama-nama itu disandarkan kepada nama Allah. Apa yang dimaksud semua nama Allah disandarkan pada nama Allah? Maksudnya yuqalu mathalan. Misalnya kita katakan Rahman adalah salah satu nama Allah. Enggak dibalik, Allah salah satu nama Ar-Rahman. Nah. Al-Hakim salah satu nama Allah. Al-Aziz, Al-Ghafur adalah di antara nama Allah. Berarti semua nama dinisbatkan kepada Allah. Waliqal, tidak ada kalimat Allah adalah bagian dari nama Ar-Rahman. Dan di antara ulama yang memilih pendapat ini, bahasanya Ismullahil A'zam adalah nama Allah itu sendiri, adalah Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimallahu taala. Kemudian pendapat yang kedua, nama Allah Ismullahil A'zam adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, nanti pendapat Syaikh Ibnu Baz akan kita baca di poin jim. Sebagaimana terdapat dari sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Yang jika Allah itu diseru dengannya, maka Allah akan kabulkan. Itu terdapat dalam tiga surat dari Al-Quran, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, dan Toha, diatkan oleh Ibnu Majah. Dan ulama yang menguatkan hal ini mengatakan bahasanya semua nama Allah itu tersarikan di Al-Hayyu Al-Qayyum. Karena Al-Hayyu itu memuat semua sifat-sifat dzatiyah itu tersarikan pada Al-Hayyu. dan semua sifat-sifat fi'liyah Allah itu tersarikan di Al-Qayyum, sehingga Al-Hayyu Al-Qayyum itu memuat semua sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia layak untuk menjadi Ismullahil A'zham. Dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu ta'ala mengatakan, yang benar Al-A'zham maknanya azim, dan bahasanya nama Allah semuanya husna dan semuanya azimah. Dan siapa yang meminta kepada Allah dengan salah satu darinya dengan penuh kejujuran, keikhlasan, dan terbebas dari faktor penghalang, maka diharapkan untuk dikabulkannya permohonannya. Wa yadullu ala dzalika, dan ini didukung oleh terdapat hadis yang beraneka ragam berkenaan dengan ini, dengan nama Allah Al-A'zham. Ditambah al-makna dari sisi logika yaqtadi dzalika, mengharuskan hal itu, karena semua nama-nama Allah itu indah dan semuanya uzma. Lihat Tuhfatul Dzakirin, buku zikir karya Syaukani, dan Fikir Adiya wal Azkar Syaikh Abdul Razak. Namun seingat saya di buku Fikir Adiya wal Azkarnya Syaikh Abdul Razak ini, kemudian nanti pada di sisi yang lain Syaikh Ibnu Baz menyampaikan bahasanya nama Allah yang paling agung adalah Allah itu sendiri. Dan kalau yang dikutip di sini, nama Allah yang Ismullah Al-A'zham itu semua nama Allah Subhanahu wa taala. Karena a'zham di sini maknanya azim, dan semua nama Allah itu azim. Sehingga Ismullah Al-A'zham berarti semua nama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin besok kita sampaikan cek lebih lanjut di ini, di Fikih Adiya Awal Azkar. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah tundukkan bagi manusia malam dan siang. Dalilnya wa min rahmatihi, sisi pendalilannya di antara kasih sayang Allah, ja'ala lakum laila wan nahar, Allah jadikan untuk kalian malam dan siang. Allah jadikan malam litaskunu fihi, supaya kalian mendapatkan ketenangan. Maka malam itu identik dengan tenang. Orang kemudian istirahat yang tenang itu di malam hari. Istirahat, bisa tidur, itu bisa nyenyak dan berkualitas di malam hari. Kemudian siangnya walita betaru min fadli, supaya kalian di siang hari kalian mencari sebagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka rizki, di harta itu Allah sebut dengan min fadlihi, sebagian dari karunianya. Oleh karena itu doa keluar masjid adalah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Maka keluar masjid itu cara adalah waktu, kesempatan, tempat untuk mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan masuk masjid, Allah maftahli abwaba rahmatik. Di situ masjid adalah tempat untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur. Kemudian di antara bentuk kasih sayang Allah, Allah turunkan pada mereka hujan. Walladzi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu. Dia Allah zat yang menurunkan al-ghaits. Al-ghaits adalah hujan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini tidak semua hujan itu disebut ghaits. Ghaits itu hujan khusus yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Mimba di maqonatu, setelah mereka berputus asa untuk turunnya hujan, wayang suruh rahmatah, dan Allah menebar kasih sayangnya, maksudnya hujan. Wa huwal waliyul hamid, dan dia adalah zat yang mengurusi itu semua, dan dia adalah zat yang terpuji. Maka rahmat Allah itu kadang artinya adalah jejak rahmat. Maka rahmat Allah itu kadang maknanya adalah jejak rahmat, sehingga hujan itu disebut dengan rahmat Allah. Kemudian Allah menciptakan 100 rahmat, dan Allah turunkan dari 100 itu satu untuk di antara tengah-tengah, di tengah-tengah makhluknya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmah yang Allah turunkan satu darinya. Bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawami. Yang satu kasih sayang Allah tersebut itulah yang tersebar di antara jin, manusia, hewan, wal hawam, dan hewan kecil-kecil atau serangga. Fabiha, dengan kasih sayang itu mereka saling peduli. Dengan satu kasih sayang itu mereka saling menyayangi. Dengan satu kasih sayang itu ada hewan liar itu peduli dan empati dengan anaknya. Dan Allah akhirkan, Allah simpan 99 rahmat yang lainnya, yang nanti dengan 99 itu Allah akan menyayangi hamba-hambanya pada hari kiamat nanti. Demikian adalah hadis diriwayatkan oleh Muslim. Maka kasih sayang yang ada di antara para makhluk di dunia ini adalah buah dari satu rahmah yang Allah turunkan. Kemudian Ar-Rahim, dan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Ar-Rahim salah satu nama Allah Ta'ala. Kalau rahim ini boleh digunakan untuk Allah dan boleh digunakan untuk selain Allah. Boleh kita katakan rajulun rahim. Namun ingat, tidak boleh mengatakan rajulun rahman. Maka meskipun tanpa alif lam, rahman tidak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau katakan wala yuqalu rajulun rahman, meskipun enggak ada alif lamnya. Dan yang dimaksud dengan Ar-Rahim adalah zat yang memiliki kasih sayang yang khusus untuk orang-orang yang beriman, yang dengan kasih sayang ini Allah tunjukkan orang-orang yang beriman untuk Allah tunjukkan pada kebenaran di dunia, dan Allah akan berikan pada mereka balasan yang indah fil ukhra di akhirat nanti. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ya, demikian yang kita kaji di kesempatan pertemuan pertama ini. Oh ya, kemudian perlu diketahui, maka untuk kajian ini sesi tanya jawab hanya ada di hari Sabtu dan Ahad. Adapun selain hari Sabtu Ahad, maka kita hanya baca dan sudah selesai. Dan hari ini hari Ahad, silakan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Ya, apakah memberi nama perusahaan, sekolah, masjid dengan kata Rahman termasuk hal yang terlarang? Kalau masjid yang selayaknya diberi nama Baitur Rahman, ataupun Rahman, maka tadi sebagaimana kita baca, tidak boleh meskipun tanpa alif lam. Rajulun Rahman, tidak boleh. Maka semacam itu benda-benda yang lain. Bolehkah nama Ar-Rahim untuk orang? Ya, yang saya sarankan kalau nama orang tanpa alif lam. Karena Ar-Rahim itu alif lamnya bisa memberikan makna jinsiah, sehingga sehingga itu selayaknya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dengan menggunakan alif dan lam. Atau kalau nama orang Abdurrahim tidak masalah, kalau ditambahkan dan ditambahkan dengan abdi di depannya. Ya, maka nama Allah tentu kemudian, atau kaidah berkenaan dengan nama Allah untuk orang, maka pertama ada nama-nama khas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nama-nama khas untuk Allah ini tentu tidak boleh untuk untuk selain Allah Subhanahu wa taala, misalnya untuk manusia, misalnya Allah atau the Rahman atau kemudian misalnya sifat Allah Rabbul Alamin ni atau Malikul Muluk, raja di raja. Kemudian yang ketiga ada nama-nama Allah yang secara makna tidak layak untuk manusia. Ini tidak layak untuk manusia. Misalnya Jabbar atau Qohar, ini sang pemaksa, ini atau yang tukang maksa, tidak layak untuk mutakabbir, ini yang sombong. Tidak, secara makna tidak layak untuk tidak pantas disandang oleh manusia. Kemudian yang ketiga ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang pada dasarnya pada dasarnya adalah secara dari tidak termasuk dua poin sebelumnya. Ini pada dasarnya tidak termasuk dalam dua poin sebelumnya. Maka di sini untuk poin yang ketiga, maka kita bedakan antara mengandung alif lam dan tanpa alif lam. Kalau dengan mengandung alif lam, maka tidak boleh. Kalau dengan tanpa alif lam, maka bisa boleh. Kenapa masih bisa boleh? Karena nanti ada rincian selanjutnya. Rincian selanjutnya adalah jika nama tersebut adalah nama, terutama nama di sini adalah nama gelar. Dan orang tersebut digelari dengan gelar itu karena ada makna di sana. Karena ada unsur sifat yang terkandung dalam nama itu dalam diri si manusia. Maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Tapi jika nama tersebut sekedar identitas, bukan karena dalam diri manusia ini ada sifat yang terkandung nama itu di dalamnya. Jadi mungkin dalam bahasa kita beda antara nama identitas itu nama semacam nama untuk bayi, itu nama identitas. Kalau nama karena menimbang orang ini memiliki sifat yang menjadi kandungan nama, itu biasanya untuk gelar. Maka kalau itu sekedar untuk identitas boleh. Tapi kalau itu karena pertimbangan makna atau pertimbangan sifat, di manusia ini ada sifat yang sifat itu adalah sifat kandungan dari ini salah satu nama Allah tadi, maka tidak boleh. Sebagaimana Nabi melarang seorang yang di zaman Nabi bernama, digelari oleh masyarakatnya dengan gelaran Abul Hakam. Hakam artinya memberikan putusan. Namun Abul Hakam ini jadi gelar. Kenapa dia disebut Abul Hakam? Karena dia adalah seorang yang dinilai sangat bijak. Kalau ada orang tengkar, maka dua orang tengkar kemudian menghadap beliau, maka beliau akan memberikan putusan yang bisa dipastikan biasanya orang itu akan setuju dengan dan ridho dengan putusan-putusannya. Karena demikian bijak dan cerdasnya. Makanya kemudian karena hal ini maka dia dikasih nama Hakam. Jadi gelar Hakam itu karena ada pada dirinya makna atau sifat yang terkandung dalam nama Allah. Maka Nabi larang. Tapi jika itu nama untuk sekedar identitas karena nama bayi, Maka itu nama sekedar untuk identitas, maka tidak mengapa. Demikian rincian detail ini yang dibawakan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Bolehkah tawasul dengan nama Allah menggunakan bahasa Indonesia, semisal wahai zat yang maha pengampun, terimalah tobatku? Insya Allah tidak masalah. Itu mimbab terjemah. Iya, kemudian cara menjawab adanya mufti Mekah di masa silam yang pernah membantah dan memusuhi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan alasan bahasanya beliau adalah mufti Mekah, sebuah kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota dijaga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharuskan semua orangnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dijaga oleh Allah kotanya. Tidak ada jaminan orangnya terjaga. Dan terjaga sehingga ya maka tidak aneh ada kemudian tokoh kesesatan kemudian tinggalnya di kota Mekah atau tinggalnya di kota Madinah, bukan satu hal yang aneh sebagaimana di perkataan Salman ketika diajak untuk tinggal di Baitul Maqdis oleh sahabat yang lain, maka beliau mengatakan innal ardal muqaddasa la tuqaddisu ahada innama yuqaddisuhu amaluhu. Sesungguhnya tanah yang suci, tanah yang mulia tidaklah mensucikan manusia-manusia yang tinggal di sana. Innal ardal muqaddasa la tuqaddisu ahada. Ya, tidak akan jadi suci orang gara-gara semata-mata tinggal di tempat yang suci. Innama yuqaddisuhu ahadun. Orang itu, kualitas seseorang itu ya berdasarkan amalnya. Tidak berdasarkan tempat tinggalnya. Untuk tulisan yang mengandung nama lafaz jalalah Allah namun tidak ditulis dengan huruf Arab, apakah hukum pemuliaannya sama dengan yang ditulis dengan huruf Latin? Ya, maka kata-kata Allah namun dengan tulisan Latin, apakah sama penyikapannya dengan kata-kata Allah dengan tulisan Arab? Wallahu ta'ala a'lam. Sebagaimana translate ataukah terjemah Al-Quran itu bukan Al-Quran, maka demikian juga dalam hal ini, translate ataukah terjemah Allah, Allah artinya zat yang disembah, maka terjemahnya, translate-nya itu tidak sama dengan aslinya, sehingga hukum dan perlakuannya berbeda. Apakah Al-Latif juga termasuk nama khusus untuk Allah? Jawabannya bukan. Bolehkah nama ini diberikan untuk orang? Insya Allah tidak mengapa. Bagaimanakah menghilangkan was-was ketika bermakmum dengan imam yang bacaannya kurang menurut fulan? Maka berkenaan dengan kesalahan dalam membaca Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihahnya kurang, maka tentu standar bacaan itu ada standar minimal, bukan untuk pembelajar Al-Quran, dan ada standar ideal bagi pembelajar Al-Quran. Maka orang yang belajar Al-Quran dengan standar ideal, dia harus mengerti standar minimal supaya tidak terkena was-was. Dia pasti harus kemudian dilengkapi dengan pengetahuan tentang standar minimal bacaan. Ini, sehingga dia tidak membaca orang lain yang bukan pembelajar Al-Quran sebagaimana standar dirinya. Nanti kalau kemudian dia baca dengan standar dirinya, nanti dia tidak akan sholat dengan siapapun nanti. Karena dianggap salah semua. Ini salah semua. Maka perlunya, pentingnya belajar Al-Qadr Al-Mujzi, kadar minimal, kadar sah sesuatu. Kadar mujzi, kadar mujzi, kadar minimal untuk makharijul huruf, huruf ini, huruf ini, huruf ini. Ada kadar minimalnya. Nah, dan ini kadar minimal itu yang berlaku untuk masjid-masjid umum. Ya, dan itu kemudian dari situ kemudian kita bisa menilai ini layak masih sah bermakmum dengan seseorang ataukah tidak. Ya. Adapun orang yang belum belajar ini, baru belajar, malah baru belajarnya standar ideal. Ya, maka gunakan itu untuk diri sendiri dan tidak untuk menilai orang. Gunakan itu untuk diri sendiri, bukan untuk menilai orang. Menilai orang lain dalam hal ini perlu pengetahuan tentang kadar minimal bacaan. Ini kiat penting supaya tidak was-was. Sudah belajar kadar minimal ataukah betul? Belum. Kalau belum, ya belajarnya baru standar ideal. Gunakan itu untuk diri sendiri dan tidak untuk menilai orang lain. Jika ini ingin posting foto di sosmed untuk menulis faedah, haruskah menuliskan basmalah atau hanya cukup diucapkan saja? Ya, kalau sosmednya menuntut untuk karena apa karakternya atau hurufnya itu terbatas, maka bisa dipertimbangkan. Kalau karakternya longgar, kemudian bisa nulis sebanyak-banyaknya, ya silakan mau basmalah dituliskan. Namun jika tidak cukup, kemudian supaya ini postingan ini bermanfaat, kemudian bismillah sebelum posting sudah mencukupi. Ya, semacam tidak harus memaksakan bismillah ketika mau SMS gitu. Karena keterbatasan karakter ya, dan tuntutan namanya saja singkat ya. Pesan singkat ya, harusnya ya singkat. Hal-hal yang cukup bisa dilisankan ya, cukupkan dengan dilisankan. Apakah boleh memanggil menyapa orang yang namanya Rahman? Apakah perlu kita kasih sapaan yang lainnya? Ya bisa dengan sapaan yang lainnya, misalnya di Abdurrahman kita panggil Abdul, atau kalau kemudian dia Rahman maka tidak kita panggil utuh Rahman, mannya saja yang dipanggil man kita, kan artinya siapa, nah jadinya kalau dibawa ke bahasa Arab nih. Terkait mujadid agama, apakah ada syarat-syarat dalam penetapan bisa berdasarkan ijma atau banyak klaim? Ya, penilaian para ulama berkenaan dengan jasanya dan perannya dalam dalam agama ini. Misalnya dikatakan bahasanya mujadid abad pertama itu Umar bin Abdul Aziz, kemudian mujadid abad kedua itu Al-Imam Syafi'i. Ini penilaian datang dari para ulama datang setelahnya. Tidak ada mujadid yang mengaku sebagai mujadid. Kemudian ini melihat jasa dan kontribusinya terhadap agama ini. Karena demikian besar jasa Imam Syafi'i di abad yang kedua dalam masalah usul fikih, cara-cara berdalil. Belilah yang meletakkan dasarnya, dan itu satu hal yang sangat urgen, vital, mendasar. Maka ya, beliau kemudian diberi julukan oleh para ulama setelahnya dengan sebutan mujaddid abad kedua. Dan mujaddid ini tidak harus satu orang. Ada mujaddid di bidang hadis, ada mujaddid di bidang fikih, ada mujaddid di bidang yang lainnya. Selain kitab Ushulus Salasah, kitab apa saja yang bisa jadi rujukan bagi penuntut ilmu pemula? Kalau penuntut ilmu ini mengikuti satu lembaga, maka sudah tinggal ikuti kurikulum yang ada. Jika kemudian itu berada di kelas dasar, maka itu memang sudah dipertimbangkan untuk jadi kelas dasar dan pemula. Kemudian jika penuntut ilmu ini tidak belajar di satu lembaga yang semi formal, formal atau semi formal, dia belajarnya non formal, maka jawaban yang paling tepat adalah tanyakan kepada guru ngaji non formal tersebut. Saya ingin belajar yang dasar, saya hadir di majelis yang mana? Maka beliau akan tunjukkan majelis ini, majelis saya yang ini, atau majelis Ustadz Fulan yang ini. Namun secara umum bisa kita katakan ya ada bahasanya ilmu yang dasar atau kemudian buku yang dasar itu sudah ada di buku-buku panduan penuntut ilmu. Yang pertama sudah ada di buku-buku panduan penuntut ilmu. Sedangkan dan itu dipetakan tergantung bidang keilmuannya. Kalau untuk tauhid secara umum ya bisa salah satu al-usul, kemudian qawaidul arba, kemudian nanti lanjutannya ada kitab tauhid, ada kasus syubhat, untuk hadis ada arba'in nawawiyah, untuk kemudian misalnya mustalah hadis ada baikuniyah. Itu diantara untuk fikih ya, nanti ngikuti apa yang arahan dari guru tempat belajar fikih itu yang lebih itu diantara gambarannya. Apa hikmah yang bisa diambil dari kisah merobek cover kitab tauhid? Tadi sudah saya sampaikan hikmahnya, cerdas dalam berdakwah. Hikmah utamanya adalah cerdas dalam berdakwah, bijak dalam berdakwah, dan mendakwai orang yang berilmu berbeda dengan cara mendakwai orang yang tidak berilmu. Mendakwai kiai, mendakwai ustadz, itu caranya tidak sebagaimana mendakwai orang biasa. Apakah berkenaan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, apakah baik bagi seorang pendakwah mendakwakan tauhid tanpa merujuk sedikit pun pada beliau rahimallahu taala? Maka merujuk di sini maksudnya kalau merujuk dalam artian jadi referensi bacaan, maka semestinya kita katakan ya, kalau itu kemudian dia tidak menjadikan referensi sama sekali, maka itu tidak baik. Tapi kalau nyebut nama beliau di publik ketika pengajian, maka itu melihat sikon dan melihat di mana dia berdakwah. Kalau berdakwah di daerah yang antipati dengan nama beliau, maka jangan sebut nama beliau. Kutip saja perkataannya tanpa menyebut nama orangnya. Karena kalau disebut nama orangnya, nanti orang antipati, sudah kemudian memberikan cap-cap yang tidak semestinya. Jadi fleksibel. Tapi kalau itu rujukan dalam artian bacaan, maka ya, maka beliau kemudian sangat punya jasa besar dalam mempermudah, meletakkan kemudian membantu untuk memahami tauhid dengan baik. Gitu. Maka satu hal yang tidak bagus kalau orang tidak menjadikannya sebagai referensi. Tapi kalau tidak mempublis nama beliau, maka sebaiknya mempublis ataukah tidak, ini tergantung di mana seorang itu berbicara. Ada nama semacam seperti Nur Rahman. Maka Nur Rahman itu beda dengan Rahman ya. Kalau Nur Rahman berarti namanya adalah Nur Rahman, cahaya Ar-Rahman. Meskipun kita katakan ini nama tazkiyah, ini terlalu memuji diri sendiri gitu ya. Cahaya Allahnya. Cahaya Allah terlalu pujiannya terlalu berat lah, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Namun enggak sama dengan nama Rahman, nama Allah untuk orang tersebut. Maka nama Nur Rahman itu nama tazkiyah hukumnya makruh, enggak sampai derajat haram. Lain hanya kalau seorang itu diberi nama dengan nama Rahman, maka hukum namanya haram, sehingga harus diganti minimal dalam panggilan. Tapi kalau Nur Rahman itu nama tazkiyah, nama pujian yang berlebihan, dan hukumnya makruh, sehingga masih tidak mengapa. Makruh ada unsur bolehnya, ya, ada sisi boleh dalam hukum makruh. Demikian yang kita kaji kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.